الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Melanjutkan pembahasan kita tentang hak-hak anak terhadap orang tuanya. Hak yang keempat adalah ar-radha'atul haqqah, menyusui yang sebenar-benarnya, yakni dianjurkan untuk menyusui pada waktu yang sempurna, karena yang seperti itu akan lebih bermanfaat dan lebih baik bagi anak tersebut. Allah Azza wa Jal telah menyebutkan tentang waktu susuan ini dalam surat Al-Baqarah 233. Wal walidatu yurdhi'na auladahunna haulain kamilain. Dan al-walidat, para ibu, yurdhi'na auladahun, menyusui anak-anak mereka, haulaini kamilain, 2 tahun yang sempurna. Liman arada ayyutimma ar-radha'ah, bagi yang ingin menyempurnakan radha'ah. Nah, di sini Allah Azza wa Jalla mengaitkan dengan al-irada, bagi yang ingin. Namun dari kenyataan memang itu yang terbaik, sehingga dianjurkan bila tidak ada hal yang menghalangi untuk menyusui secara lengkap. Disebutkan oleh Syekh Hafidhullah, faqad thabata anna fi irdha'il umm manfa'atan lil umm wa li radhi'iha min intifa'ihi bi qurbiha minhu wa bi 'athfiha 'alayh. Dan telah betul-betul terdapat padanya manfaat bagi ibu ataupun bagi anaknya, dengan misalnya dekatnya anak itu kepada ibunya dan mendapatkan kasih sayang dan kelembutan seorang ibu pada anaknya. Itu tentu berpengaruh pada anak dan kasih sayang yang terjalin antara ibu dengan anak-anak. Di sana ada manfaat-manfaat yang juga kita yakini adanya, namun mungkin kita tidak mengetahui secara pasti dan jelas. Sehingga kita yakini bahwa Allah Azza wa Jal mensyariatkan penyusuan selama 2 tahun itu yang lengkap. Banyak hikmah, baik yang kita tahu ataupun yang belum kita tahu. Di sisi yang lain, Allah Azza wa Jal mengingatkan bahwa jangan sampai la yajuzu lil um an tudarra waladaha. Jangan sampai dan tidak boleh seorang ibu mencelakakan anaknya. Dalam ayat yang lanjutannya, Allah Azza wa Jalla berfirman, la tudharra walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladi. Al-Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala menerangkan, nahallah an tudharra walidatun biwaladiha. Allah Azza wa Jalla melarang ibu mencelakakan anaknya, yaitu dengan mengatakan lastu murdi'atah, saya enggak mau menyusuinya. Padahal hiya amsalu lahu ghidaan wa ashfaqu alaihi wa arfaqu bihi min ghairiha. Ibunya dari sisi ASI ya, yang akan diberikan pada anak itu merupakan amsal gizaan, gizi yang paling bagus bagi si anak. Juga dia lebih kasih sayang, dia lebih lembut dibanding yang lain. Nah, sehingga tidak boleh seorang ibu tanpa alasan yang dibenarkan menolak untuk menyusui. Falaisa laha an taba ba'da an yu'tiyaha min nafsihi ma ja'ala Allahu 'alaihi. Tidak boleh bagi seorang ibu untuk menolak, ya, yakni penyusuan tersebut setelah Allah Azza wa Jal memberikan kepadanya ma ja'alallahu alaih, yakni memberikan kepada wanita itu dari suami apa yang Allah Azza wa Jal berikan kepadanya. Falaisa lil mauludi lahu an yudharra bi waladihi. Juga suami atau bapak enggak boleh mencelakakan anaknya. Ya. Dengan apa? Yang dengan melarang si ibu untuk menyusui. Yani bisa jadi suaminya yang melarang, bisa jadi pula ibunya yang memang tidak mau. Dua-duanya dilarang. Nah, makanya di sini dalam ayat tadi Allah Azza wa Jal menganjurkan agar anak itu disusui dengan sempurna selama 2 tahun, dan ini yang afdal. Kalaupun tidak, ya karena memang ada hal yang menyebabkan hal itu, maka boleh saja. Namun perlu diketahui tadi bahwa dia harus hirs sungguh-sungguh untuk menunaikan hak anak itu. Ibnu Qayyim rahimahullah memberikan beberapa kesimpulan dari ayat tersebut. Beliau mengatakan dalam kitabnya Tuhfatul Maudud, anna tamama ar-radha' haulan wa dhalika haqqun lil waladi in ihtaja ilayh wa lam yastaghni anhu wa akkadahuma bikamilaini li alla yuhmalu lafdhu ala haulin fa akthar. Bahwa penyempurnaan penyusuan itu 2 tahun, dan itu hak anak, ya, bukan semaunya orang tua, tidak, ini hak anak. Jadi orang tua harus menyadari ini hak anak saya, saya harus melakukannya. In ihtaja ilaih, bila si anak itu membutuhkannya, walam yastagni anhu, dan ia belum bisa lepas darinya. Dan Allah Azza wa Jalla menyebutkan pada ayat itu haulaini kamilain, 2 tahun yang sempurna. Nah, apa rahasia penyebutan kata kamilain yang sempurna? Li alla yuhmala lafdhu ala haulin wa akthar. Supaya orang tidak memahami dengan pemahaman yang keliru. Yani setahun sekian bulan, 7 bulan, 8 bulan. Nah, ini kan sudah kurang lebih 2 tahun kan. Nah, supaya enggak dipahami begitu, Allah sebutkan kamilain yang sempurna. Tahun pertama sempurna 12 bulan, tahun kedua sempurna 12 bulan. Nah, ini maksudnya begitu. Kemudian faedah yang lain bahwa kalau misalnya ingin memutus penyusuan sebelum 2 tahun, di sini Ibnu Qayyim mengatakan annal abawain idza arada fitamahu, bila kedua orang tua ingin memutus penyusuan sebelum itu, bitaradhihima wa tasyawurihima, dengan kerelaan keduanya dan saling musyawarah antara keduanya, tapi dengan catatan ma'a adami madarrati tifli, tidak mencelakakan anak. Falahu madzalik, maka boleh. Nah, jadi kalau begitu di sini ada tiga hal yang diperhatikan: ridha ibu, ridha bapak, dan kebaikan anak. Ya, kalau bapak enggak ridha, ya enggak boleh ibunya, si ibu anak maksudnya, apa, tidak mau, atau sebaliknya. Ya, bapak ingin memberhentikan, ibunya belum mau, jangan. Harus selaras antara keduanya dan juga perhatian pada anak. Jangan sampai dimudharati anak tersebut dengan kesepakatan keduanya untuk menghentikan. Ya. Kemudian yang ketiga, faedah yang ketiga, dibolehkan menyusukan kepada orang lain. Ya. Ini dari sisi boleh. Namun kalau kita melihat keutamaan, tentu diutamakan ibunya sendiri, karena manfaat-manfaat yang ada, dan karena memang Allah Azza wa Jal tentu menciptakan ibu dengan segala perangkat yang ada padanya, ya untuk anaknya kan. Disebutkan di sini juga oleh Syekh sekilas dinukilkan dari yakni penelitian-penelitian, yang kesimpulannya bahwa faedah-faedah dari air susu ibu ya, yang betul-betul ibunya, ini manfaatnya sangat besar ya, dan diakui oleh para ahli dalam hal ini. Kemudian beliau menyebutkan salah satu sumber referensi dalam hal ini. Yang jelas kita selaku seorang muslim, kita melihat ayat-ayat yang seperti itu, tentu kita juga harus memahami memang diutamakan begitu. Dan tentu Allah Azza wa Jal memberikan aturan seperti itu karena itu yang terbaik. Walaupun tidak menghalangi kondisi yang lain bila dibutuhkan. Ya, misalnya ibu berhalangan ya, sehingga menyusukan kepada yang lain. Selanjutnya yang kelima, an-nafaqatu 'alaihim wa it'amuhum min al-halal wal ibtida'u 'anil muharramat. Memberikan nafkah dan makanan yang halal dan menjauhi yang haram. Nah, ini sangat penting. Ya. Fala yajuzu lahum an yut'imu aba'ahum al-haram. Tidak boleh bagi ayah, bapak untuk memberikan kepada anak-anak mereka dari yang haram. Fa inna hadza fihi min al-ghisy wal khiyana. Yang seperti ini tergolong pengkhianatan kepada anak. Nah, kita ini sedang bicara tentang haknya anak ya. Haknya anak yang orang tua harus lakukan. Jangan orang tua merasa saya lah yang berkuasa, kemudian semuanya terserah saya. Tidak begitu. Ya. Istri punya hak, anak juga punya hak yang harus ditunaikan oleh bapak atau oleh suami sebagai kewajiban Allah kepada dia untuk mereka. Begitu. Nah, termasuk ini makanan yang halal, nafkah yang halal, ini adalah hak mereka yang wajib suami melakukannya karena Allah Azza wa Jal. Dan kalau tidak dilakukan berarti ini suatu pengkhianatan. Ya, karena sekali lagi tidak boleh semau dia. Ini haknya anak-anak. Khianat pada anak-anak ketika seorang sembarangan memberikan makan dengan yang haram. Ya. Nah, kita tahu bahwa Nabi SAW memperingatkan dalam banyak hadis. Di antara yang sangat mengerikan adalah Nabi mengatakan la yadkhulul jannata lahmun nabata min suhtin An-naru awla bihi. An-naru awla bihi, kata Nabi. Tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari yang haram. Neraka lebih pantas baginya. Neraka lebih pantas baginya. Nah, apakah seorang ayah mau, rela, atau bahkan senang memberikan kepada anaknya makanan yang haram? Ahibbati fillah rahimakumullah. Dan tentu pengaruhnya juga jelek pada anak-anak itu. Ya, pengaruh di pikirannya, pengaruh di akhlaknya, pengaruh di perangainya. Dan kita melihat secara nyata yang seperti itu. Ya, melihat secara nyata yang seperti itu. Ketika anak-anak orang-orang yang kita tahu penghasilannya dari yang haram, anaknya begitu-begitu. Umum yang seperti itu, walaupun tidak secara mutlak, ya, karena bisa saja Allah kemudian selamatkan orang tertentu dari kejelekan itu karena sebab-sebab yang lain yang kita mungkin enggak tahu atau kita tahu. Ya, dan Allah mengatakan yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. Allah mengeluarkan sesuatu yang hidup dari yang mati atau yang mati dari yang hidup. Di antara penafsirannya adalah Allah, ya, yakni menjadikan seorang wanita melahirkan orang yang baik, saleh, hidup, ya kan, dari orang yang mati, yakni mati kalbunya, bapaknya jahat, ibunya jahat. Subhanallah, lahir anak yang saleh. Bisa jadi, tapi ya, ini adalah betul-betul taufik dari Allah Azza wa Jal. Ya. Sebaliknya juga ada yang yukhrijul mayyita minal hayy. Allah lahir, membuat wanita melahirkan apa, orang yang mati dari yang hidup. Lahir anak yang jahat, mati kalbunya, padahal orang tuanya baik. Nah, ini di sana ada tentunya pengaruh-pengaruh yang kita terkadang enggak tahu. Dan Allah Maha Tahu dan Maha Adil. Namun, ya, pada hukum asalnya, ya, bahwa yang baik akan membuahkan yang baik. Makanan yang baik akan menghasilkan pikiran yang baik, kalbu yang baik, daging yang baik, ya, akhlak yang baik. Ini pada dasarnya seperti itu. Dahulu diceritakan di sebagian kitab, ya, bagaimana seorang ibu berpesan kepada suaminya dalam hal nafkah ini. Ketika sang suami pergi mau keluar rumah untuk mencari nafkah, si ibu, ibu anak tersebut berpesan, carikan untuk kami yang halal, jauhi yang haram. Lalu dia mengatakan, fa inna nasbiru alal ju' wala nasbiru alal haram. Kami kalau lapar bisa sabar, tapi kami enggak bisa bersabar dengan yang haram. Nah, ini ibu yang salihah tadi. Ya, ketika seorang suami mencari untuk anak-anaknya ibu yang salihah, nah ini diantaranya buahnya. Ketika nanti sang suami mencari nafkah, tidak mikir yang penting banyaknya, tapi mikir yang penting halalnya. Kami sabar untuk lapar, tapi kalau dengan yang haram kami gak sabar. Carikan yang halal. Ya, sementara kita dapati sebagian ibu-ibu perpikiran terbalik. Pokoknya banyak, entah dapat dari mana, ya, kerjaannya apa, gak peduli. Nah, ini sudah apa, cara pandang yang jelas tidak islami. Cara pandang yang islami adalah memperhatikan kehalalan, halal dan berkah, itu yang menjadi inti, walaupun sedikit, ya, apalagi banyak. Alhamdulillah, karunia Allah Azza wa Jalla. Selanjutnya, yakni di sini sekilas pernah ada seorang ya apa perampok lah, mungkin dia bisa dikatakan perampok. Memang terkenal dia sebagai perampok. Ya, ini sempat bertaubat ya. Ya, semoga semakin bagus taubatnya. Yang jelas katanya sudah berhenti dari profesinya. Ternyata anaknya itu nakal sekali. Akhirnya keluar omongan dari dia. Iya, memang dulu saya kasih makan dia dari hasil-hasil yang haram. Ya. Jadi ya mungkin benar memang ya. Artinya ya ini dia menyadari ternyata ya, sekarang anaknya begitu nakalnya. Mengingatkan dia karena dulu memang ketika masa kecilnya anak tersebut, penghasilan dia dari perampokan. Ya. Artinya orang yang seperti itu bisa menyadari. Maka kita ya harus lebih menyadari, harus lebih berhati-hati. Jangan apa kita mengulangi apa kejelekan orang untuk terjadi pula pada diri kita. Bahkan cukup pengalaman orang sebagai pelajaran buat kita. As-sa'id, kata orang Arab, man i'tabara bi ghairihi la man i'tabarahu atau la man i'tabara bihi ghairuhu. Orang yang bahagia itu adalah orang yang ngambil pelajaran dari orang, bukan yang diambil pelajaran oleh orang. Itu kata orang Arab, patahnya begitu. Yang keenam, al-inayatu wal-ihtimamu bita'limil ibni wal-bint ma yanfa'uhu fi dinihi wa dunya. Perhatian terhadap anak dengan mengajarkan sesuatu yang manfaat dalam urusan din dan dunia. Urusan din jelas, urusan dunia ya penting juga kalau memang ya dibutuhkan. Ya, sesuatu yang mubah yang terkadang menjadi wajib atau paling tidaknya mendukung yang wajib. Ajari anak itu. Ya. Hal-hal yang walaupun sifatnya duniawi, mungkin keterampilan, perdagangan, pertukangan atau yang lain yang seperti saya katakan bisa jadi berubah menjadi wajib karena untuk nafkah atau paling tidaknya mendukung yang wajib. Nah, ini perlu. Apalagi kalau urusan ad-din, urusan agama ya harus. Dalam ayat Allah Azza wa Jalla berfirman pada surat Taha ayat 132, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Dan perintahkan kepada keluargamu untuk salat dan bersabarlah padanya. Kami tidak meminta kepadamu rizki karunia, tapi kamilah yang memberikan karunia kepadamu. Dan akibat baik itu bagi ketakwaan. Jadi kalau begitu, ini suatu pelajaran penting dari Allah Azza wa Jalla kepada kita semua, agar kita senantiasa perhatian pada keluarga, termasuk anak. Dan dalam pembahasan kita ini yang terpenting ya, anak tersebut dan juga tentunya istri kita. Perintahkan untuk sholat. Nah, apa maksudnya sholat saja? Ya tidak. Ini sebagai contoh dari amal-amal yang harus dilakukan. Ini sebagai isyarat kepada amal yang lain. Maka sholat dan yang lain, dan bersabarlah untuk melakukannya. Sholatlah terus dan perhatian terus juga terhadap sholat. Nah, kalau sholat ini baik, insya Allah yang lain jadi baik. Begitu kan kata Nabi. Fa'in salahat salaha sa'iru amali. Kalau salat baik, yang lain juga baik. Karena as-salah yang baik tanha anil fahsyai wal munkar. Salat yang baik akan melarang dari atau mencegah dari yang keji dan munkar. Tapi kalau salat ini sudah enggak diperhatikan, maka seperti kata ulama, man dhayya'a as-salah fa huwa li ghairiha adya'. Kalau salat sudah enggak diperhatikan, apalagi yang lain. Lebih tidak diperhatikan, tentu satu hal yang mesti. Ya. Jadi Allah Azza wa Jal perintahkan kita untuk perhatian dengan sholat. Banyak hikmahnya di antara apa yang tadi kita sebutkan. Nah, anak kita tanggung jawab kita, perintah terus untuk sholat. Kemudian Allah mengatakan, kami gak minta rezeki dari kamu, kami yang memberikan rezeki pada kamu. Yani ini juga bahwa wallahu a'lam menunjukkan bahwa ya, urusan rezeki, urusan apa di tangan Allah Azza wa Jal, dan Allah Azza wa Jal tidak akan menyia-nyiakan orang yang bertakwa. Kalau orang kafir dikasih oleh Allah Azza wa Jal, dikasih oleh Allah Azza wa Jal orang kafir. Ya, masa orang yang beriman enggak dikasih? Ya, tentu Allah akan kasih. Ini hikmah dan apa? Rahmah dari Allah Azza wa Jal. Walaupun bukan berarti kemudian tidak ada cobaan ya. Kadang Allah ngasih tapi dengan cobaan-cobaan demi mengangkat derajat dia. Jadi, apa sulitkan dulu ekonominya. Bukan untuk menyengsarakan dia, untuk menguji dan untuk mengangkat derajatnya dia. Ya, yang jelas urusan rezeki Allah menjamin. Ya, "Mama min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada sesuatu yang melata pun kecuali Allah yang memberinya rezeki. Jadi sebetulnya enggak perlu begitu dipikirkan rezeki itu. Ya. Tapi bukan berarti enggak dipikirkan sama sekali, karena Allah mengatakan wala tansa, tapi jangan lupa. Nasibaka minad dunya. Bagian kamu dari dunia. Jangan lupa. Kalau kita rasakan ungkapan ini, jangan lupa. Karena kita sudah perhatian dengan yang lain, din. Tapi jangan lupa yang ini. Nah, kalau sekarang kayaknya terbalik ya. Sudah perhatian dengan dunia, jangan lupa agama. Ya. Kasih satu mata pelajaran seminggu. Ya, untuk pelajaran agama. Nah, ini sudah terbalik. Yang jelas kembali kepada kewajiban kita pada anak-anak kita untuk perhatian masalah agama. Nabi SAW mengatakan pada hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dan yang lain, muru aula abna'akum bis-shalah li sab'in wadribuhum 'alaiha li 'ashrin wa farriqu bainahum fil madajih. Perintahkanlah kepada anak-anak kalian untuk salat ketika mereka berumur 7 tahun. Dan pukullah mereka, yakni untuk sholat juga, ketika mereka berumur 10 tahun. Dan juga ketika itu pisahkan ranjang-ranjang mereka. Nah, ahibati fillah rahimakumullah, di sini Nabi SAW memberikan kepada kita jenjang pendidikan anak dalam kaitannya dengan perintah sholat. 7 tahun ini umur tamyiz umumnya, dia sudah paham. Tapi jelas jiwa kekanak-kanakan sangat kental. Dalam kondisi seperti ini, Nabi menyuruh kita untuk menyuruh anak-anak sholat masih dengan lisan. Ayo perintahkan. Ya. Tapi belum wajib bagi dia. Sehingga mungkin saja di masa-masa seperti itu anak tidak mau. Mungkin sekali. Kenapa enggak mau? Banyak sebab. Di antaranya ketika itu sedang ngambek yang luar biasa. Perintah tidak mau. Ya sudah, jangan dipaksa. Belum wajib bagi dia. Kalau dipaksa mungkin akhirnya malah benci dengan sholat nanti. sudah biarkan ini sifat kekanak-kanakannya, belum sempurna akalnya, biar. Atau misalnya kasus yang lain, ketiduran, ya, sehingga lewat waktu sholat. Dan kita tahu anak baru bangun tidur, ya, seperti itu, cemberut aja sudah biasanya. Nah, mau kita paksa sholat, akhirnya dia benci. Ya, kalau disuruh mau, alhamdulillah. Kalau tidak mau, tetap sulit, ya sudah. Namanya belum wajib bagi dia. Ini hikmahnya, perintah saja. Nah, setelah umur 10 tahun, kemudian pendidikan mulai lebih keras. Ketika tidak mau, perlu dipukul. Ketika tidak mau, perlu dipukul. Ya, karena akalnya sudah mulai dewasa. Sifat kekanak-kanakannya sudah mulai hilang. Maka dia mesti berpikir sesuatu yang anfa', lebih manfaat bagi dia. Diajari untuk berpikir. Nah, terkadang perlu pendidikan yang keras dengan dipukul kalau tidak mau sholat. Tapi kita juga ingat bahwa ini masih belum wajib bagi dia. Ya, belum wajib bagi dia. Sehingga kalau dia enggak melakukan dalam kondisi tertentu, ya belum wajib, tidak dosa dia. Kalau belum balik ya. Lain kalau sudah 10 tahun sudah balik, kan ada juga. Ya. Nah, begitu bertahap. Nah, kalau sudah balik maka wajib, harus sholat. Kalau nggak sholat bukan lagi urusannya sama orang tua, urusannya sudah sama negara. Negara kalau ya kewajiban pemerintah manggil mau sholat apa enggak. Ya, nggak mau sholat apa hukum orang yang meninggalkan sholat? Ya, berat ya. Kalau tadi dipukul pakai tongkat, ini bisa dipukul pakai pedang yang tajamnya itu yang buat mukul. Artinya hukuman mati bagi orang yang gak mau sholat. Bukan lagi dipukul, tapi dipenggal oleh pemerintah ya, yang melakukan. Ya, setelah diminta tobat, sholat. Gak mau, tetap. Nah, banyak ulama mengatakan hukumnya dibunuh. Ada khilaf apakah dibunuh karena murtad atau dibunuh karena hukuman had, ya, terkait dengan hukum meninggalkan sholat. Ada mengatakan di penjara selamanya kalau nggak mau sholat, tapi kalau taubat terus mau sholat sudah keluar. Nah, jadi ini contoh, salah satu contoh tentang sholat. Kemudian Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan fi hadzal hadis thalathatu adab. Pada hadis ini ada tiga adab, yakni amruhum biha, memerintahkan anak untuk salat, darbuhum 'alaiha, memukul anak untuk salat, dan memisahkan mereka pada ranjang mereka ketika umur 10 tahun. Ya, masing-masing ada hikmahnya. Dan terutama dalam bidang mendidik anak tadi, baik sholat terkait dengan pendidikan dan memisahkan apa ranjang, ini juga sangat terkait dengan pendidikan. Kata beliau di sini, wasabiyyu wa in lam yakun mukallafan fawaliyyuhu mukallafun la yahillu lahu tamkinuhu minal muharram. Dan anak itu walaupun dia belum mukallaf, tapi walinya akan mukallaf, orang tuanya mukallaf, tidak halal bagi orang tuanya untuk memberikan peluang dia melakukan yang haram, ya, baik dalam hal sholat ataupun dalam apa tempat tidur tadi. Karena umur segitu dia sudah mulai berpikir halal yang terkait dengan hubungan, ya, sehingga supaya terbiasa. Yang laki-laki ya betul-betul dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Ya. Fa innahu ya'taduhu wa ya'suru fitamuhu. Kalau orang sudah terbiasa yang enggak baik, akhirnya untuk dipisahkan dari yang enggak baik sulit. Ya, terbiasa enggak sholat, akhirnya mau disuruh sholat sulit. Terbiasa ya tadi tidur bersama-sama, untuk dipisah sulit. Nah, ini berbahaya. Kemudian dikatakan di sini, setelah beliau menyebutkan, walihada la yumakkanu minas salati bighairi wudhu wala minas salati uryana wa najisa wala min syurbil khamri wal kimari wal liwat. Walaupun anak itu masih belum mukallaf, maka jangan diberi kesempatan untuk sholat tanpa wudhu misalnya, atau sholat dalam kondisi enggak berpakaian yang menutupi aurat. Kamu kan belum mukallaf, sudah enggak apa-apa, pakai celana pendek aja sholat. Ya, ya enggak benar. Ini kita mikir kewajiban orang tua dan pendidikan anak. Anak itu enggak ada masalah dia, artinya enggak dosa dia. Tapi bagaimana dengan orang tuanya ini dalam hal mendidik? Dan bagaimana kewajiban dia untuk mendidik? Sehingga kata Ibnu Qayyim juga, begitu pula pakaian yang najis harus dilarang. Tidak boleh pula diberi kesempatan untuk minum khamar, untuk main judi, untuk liwat, ya. Tidak boleh. Ya, jangan beralasan ini kan belum mukallaf. Sudah kamu mencicipi khamar enggak apa-apa. Kamu kan belum mukallaf. Enggak boleh seperti itu. Ya. Ala kulli hal, itu tadi beberapa contoh. Dan yang terpenting dari pendidikan adalah urusan akidah. Urusan akidah. Kalau tadi beberapa contoh terkait dengan akhlak ataupun ibadah, nah, urusan akidah lebih penting lagi. Lihat bagaimana Nabi SAW memberikan kepada Abdullah bin Abbas pesan-pesan. Hadis yang masyhur dalam Arba'in Nawawiyah, ya gulam inni u'allimuka kalimat, wahai anak, aku ajari kamu beberapa kalimat. Jangan banyak-banyak dulu, nanti lupa. Kalimat ini termasuk hikmah pengajaran Rasul, ngajari anak-anak langsung banyak, nanti lupa semua. Ajari yang bisa dihafal, kalimat beberapa. Apa itu? Ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahaka, idha sa'alta fas'alillah, wa idha sta'anta fasta'in billah, dan seterusnya. Jagalah Allah, Allah akan menjaga kamu. Jaga hukum-hukum Allah. Ya, Allah membatasi begini, begini, begini, jangan dilanggar. Nanti Allah juga akan menjaga kamu. Nah, ini juga salah satu metode mendidik anak. Diberikan apa? Terghib, hal yang menyemangati. Tidak Nabi katakan jaga hukum-hukum Allah, titik. Tapi oleh Nabi kata, dilanjutkan, Allah akan menjaga kamu. Oh iya, semangat jadinya. Supaya saya dijaga oleh Allah, saya harus menjaga hukum-hukum Allah. Supaya saya selamat, saya harus menjaga hukum-hukum Allah. Nah, ini diberi terghib sehingga anak itu menerima dalam keadaan iktina', punya kepuasan, senang. Ya. Dan begitu anak memang, ya, kalau tidak puas dia ya enggak akan melakukan biasanya. Tapi kalau dengan senang akan melakukan. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu berdoa, berdoa kepada Allah, minta-minta kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta pertolongan, minta kepada Allah. Nah, ini pendidikan pertama untuk menjaga hukum secara umum, takwa kepada Allah. Yang kedua, pendidikan tauhid. Selalu bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau itu tertanam sejak kecil, nanti ketika dewasa, tua, dia enggak akan merdukun, ya, pergi ke dukun. Ada problem, waduh, bingung. Mobil saya hilang, motor saya hilang, ayo cari orang pintar. Nah, enggak akan begitu. Kenapa? Oh, dulu waktu kecil Kata bapak tidak boleh, haram itu, musyrik, nggak masuk surga. Ya mendingan mobilnya hilang daripada nggak masuk surga, kan begitu. Nah ini kalau terdidik sejak kecil sampai tua, dia nggak akan melakukannya insya Allah. Ya. Berbeda dengan kondisi banyak orang, karena sejak kecil nggak pernah terdidik hal ini, atau bahkan terdidik yang sebaliknya. Diajak sama orang tuanya, ayo nak ikut. Ikut kemana? Ya. Ayo ikut pokoknya. Naik mobil. Wah, ternyata diajak ke dukun sama orang tuanya. Nah, akhirnya jangan disangka mengajak ini enggak punya nilai pendidikan. Anak itu nanti tahu, oh iya, bapak saya dulu ketika kehilangan ini saya diajak ke sana. Sekarang saya akan ke sana. Dia sedang butuh, ya kan? Nah, sehingga di zaman seperti sekarang ini, walaupun orang-orang sudah punya pangkat, sudah punya titel, sudah punya berbagai macam yang dinilai dari luar sebagai orang yang maju, modern, ya, tapi kok masih merdukun ya. Kalau ada kepentingan apa, ke dukun. Kepentingan apa, nyembelih sapi kepalanya ditanam, kambing kepalanya ditanam, sesajen, ini itu. Kok bisa orangnya sudah penampilannya masya Allah, kelihatan ya sudah mirip-mirip orang barat penampilannya, kok tapi masih percaya sama dukun? Karena ini gak punya pendidikan agama, akidah yang kokoh. Berbeda dengan Nabi sejak kecil, Abdullah bin Abbas, idza sa'alta fas'alillah, kalau kamu minta, minta kepada Allah, doa-doa kepada Allah, isti'anah, mohon pertolongan dalam kesempitan, minta kepada Allah, jangan kepada yang lain. Wa'anal annal ummata, ketahuilah bahwa umat ini kalau kumpul semuanya untuk memberimu manfaat, tidak bisa kecuali sesuatu yang Allah sudah tetapkan untuk kamu. Dan sebaliknya kalau mereka ingin mencelakakan kamu juga tidak bisa. Semua orang kumpul jadi satu mencelakakan kamu tidak bisa, kecuali kalau memang sudah Allah takdirkan. Rufi'atil aqlam wa jaffatish shuhuf, pena sudah terangkat, lembaran sudah kering. Ini pendidikan apa? Iman dengan takdir. Dididik supaya anak itu iman dengan takdir. Dan iman dengan takdir banyak sekali nilai pendidikannya. Bikin orang tidak putus asa. Usaha itu sudah besar, usaha-usaha gagal lagi. Ingat pesan-pesan orang tuanya dulu. Wah, memang sudah takdir, ada hikmahnya insya Allah. Nggak putus asa. Ya. Begitu pula memiliki pendidikan apa? Keberanian. Iman kepada takdir memberikan keberanian. Ya, ada orang mengancam ini itu. Ya, kalau waktunya saya celaka, kesandung saya bisa mati. Ya, di atas tempat tidur bisa mati. Tapi kalau tidak waktunya, ya nggak akan bisa. Nah, sehingga dia nggak begitu takut dengan ancaman macam-macam orang. Terdidik keberaniannya dengan iman dengan takdir tadi. Dan masih banyak hikmah-hikmah iman dengan takdir seperti yang disebutkan para ulama. Yang jelas ini sebagai contoh bahwa Nabi mengajarkan anak-anak sejak dini nilai-nilai akidah. Ya. Dan pengajaran seperti ini ya di mana tempat lah. Tidak selalu yang namanya belajar itu di bangku sekolah. Karena nyatanya Nabi mengajari kapan ini? Sedang duduk di atas kendaraan, Abdullah bin Abbas sedang membonceng, diajari begitu oleh Nabi SAW. Ya. Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah mengatakan, "Wa man hafidallahu fi sibahu wa quwwatihi, hafidallahu fi hali kibarihi wa dha'fihi wa dha'fi quwwatihi." وَمَتَّعَهُ بِسَّمْعِهِ وَبَصَرِهِ وَحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ وَعَقْلِهِ. Barang siapa yang menjaga Allah, yakni menjaga, yakni batasan-batasan Allah, hukum-hukumnya, saat dia kecil, saat dia kuat, saat dia sehat, dia senantiasa menjaga hukum-hukum Allah, maka Allah akan menjaga dia saat dia tua, saat dia lemah. saat itu Allah terus akan menjaga dia, dan Allah akan memberikan manfaat dari pendengarannya, penglihatannya, ya, akalnya, Allah akan jaga. Dan subhanallah, kita melihat sebagian yani contoh-contoh dari ulama rahimahumullah dengan usia yang sudah tua, usia yang betul-betul tua, tapi ya, terjaga, tidak pikun, ya, sebagian anggota tubuhnya masih sehat untuk melihat, untuk mendengar. Ya. Nah, ini sebagian kenyataan yang bisa kita lihat dan kita rasakan sebagai buah daripada dia senantiasa menjaga hukum-hukum Allah Azza wa Jalla. Ya. Dalam kondisi yang seperti itu, Allah tetap jaga. Kenapa? Karena dia senantiasa menjaga hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah. Selanjutnya, yani terkait dengan ini juga, wallahu alam nanti akan disebut atau tidak. Yani pentingnya menjaga pergaulan anak, ya. Sekilas kita sebutkan bahwa ini juga terkait dengan pendidikan anak itu. Menjaga pergaulan anak. Orang tua tidak boleh melepas semaunya anak. Tidak, bahkan harus senantiasa dalam pengawasan. Apalagi anak-anak perempuan, ya, sama saja perempuan laki-laki. Zaman sekarang ya kondisinya sudah seperti itu. Orang mau mencari teman, ya maunya dia mau teman yang kayak apa? Tinggal milih. Iya kan? Di sekolah itu kan tinggal milih dia. Mau teman laki-laki banyak, perempuan banyak. Laki-laki yang kayak apa? Yang nakal banyak. Yang narkoba banyak. Ya, perempuan ada juga. Mau yang model apa? Ya. Yang berbagai macamnya, yang artinya begitu jelek atau jeleknya sedang atau agak jelek, semuanya ada. Milih. Nah, enggak, saya mau yang soleh. Nah, ini yang agak sulit ini. Mau cari teman yang agak soleh ini justru yang agak sulit ini sekarang. Iya kan? Kalau mau model-model pang itu ya tinggal cari sudah. Jalan-jalan banyak. Tapi orang yang soleh, yang rajin sholatnya, rajin ibadahnya, bakti pada orang tua, baik dengan gurunya, dengan temannya, jujur, ya, berani, jujur dan berani. Ini penting ya, jujur tapi gak berani, akhirnya gak jadi jujur. Nah, kamu mencari yang begitu, waduh, ya itu cukup langka yang begitu. Ya, sulit mau mencarinya. Subhanallah, ini zaman sekarang begitu kenyataannya. Ya. Nah, orang tua ini menjadi tanggung jawabnya. Ini menjadi tanggung jawabnya. Perhatian dalam hal pergaulan anak, mencarikan teman, memilihkan teman, ini sangat penting. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis, apa? Al-mar'u ala dini khalili. Anak itu sesuai dengan perangai khalilihi, ya, temannya. Sesuai dengan perangai temannya. Fal yangdhu ahadukum man yukhalil. Lihat seorang di antara kalian, dia berteman dengan siapa. Ya. Dan ucapan para ulama dulu banyak sekali tentang masalah ini. Bahkan Ibnu Battah rahimahullahu taala dalam buku Akidah memberikan bab khusus tentang pertemanan ini. Terutama ya teman-teman yang jelek itu, ya jelek akidahnya, apalagi kufar, musyrikin, atau ahli bid'ah, atau ahli maksiat. Nah, semuanya jelek, walaupun tingkatan kejelekannya beda-beda. Nah, sekarang seperti yang kita katakan, yang kafir juga banyak, teman sekolah yang kafir, ya, yang musyrik banyak. Yang ahli bid'ah lebih banyak lagi. Yang ahli maksiat ya sama-sama banyak. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, kata Nabi, "Fal yangdhur ahadukum man yukhalil." Lihat, dia mau berteman dengan siapa? karena seseorang nanti akan sama perangainya dengan temannya. Ya. Maka dari itu ulama sejak dulu memperingatkan umat untuk menjauhi teman-teman kafir, teman-teman ahli bid'ah, ya, dan terutama ini ahli bid'ah, teman-teman maksiat jauhi. Nabi SAW juga menyebutkan dalam hal ini, seperti dalam hadis yang masyhur juga, kata beliau apa? Mathalu al-jalis as-salih. Perumpamaan al-jalis as-salih, teman duduk yang baik, adalah seperti apa? Kahamil al-misk, seperti pembawa minyak wangi. Dan kata Nabi, imma an tabta' minhu wa imma an yuhdiyaka wa imma an tabta' minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyiba. Kamu bisa mungkin diberi hadiah oleh dia, atau kamu beli, atau paling tidak dapat bau wanginya. Dan semuanya bagus. Ini akibat dari teman yang baik. Tapi teman yang buruk, kata Nabi, karena fi khilkir, seperti pandai besi. Kamu mendekati dia, ada dua kemungkinan. Imma an yuhriqa thiyabak wa imma an tajida minhu rihan khabitha atau muntina. Mungkin kamu akan terkena cipratan-cipratan apinya itu. Kena tangan kamu, kena baju kamu. Ya. Kalau tidak, kamu akan dapati bau yang enggak enak di situ. Ya, ya bau asap, ya bau keringat, ya bau besi. Bau macam-macam yang enggak enak. Nah, itu kalau teman yang buruk seperti itu. Ya, enggak ada baiknya, enggak ada apa namanya keuntungannya, semuanya kerugian. Paling tidaknya yaitu ketika orang bertanya, fulan siapa? Oh itu temannya itu yang biasa nongkrong di sana itu. Nah, sudah langsung orang punya pandangan jelek. Nah ini baunya ini, ya, kata ulama dulu, anil mar ila tas'al wasal wa absir qarina, tentang seseorang enggak usah tanya kamu siapa dia, tapi lihatlah temannya siapa. Absir qarina fa kullu qarinin bil muqarani yabtadi, setiap orang dengan teman dekatnya akan mengikuti. Ya, makanya orang Arab bilang apa, as-sahib sahib. Ini patahnya orang Arab, as-sahib sahib, sad dengan sin. As-sahib teman itu sahib, akan menarik. Ya, teman itu akan menarik. Nah, oleh karenanya di sini perlu perhatian yang sangat besar dari ayah dan ibu. Kontrol siapa temannya. Perhatikan siapa temannya. Carikan teman yang baik, teman yang soleh, baik agamanya. Dan jangan keliru, baik agamanya nanti keliru ahli bid'ah, ya, keliru takfiriyin, orang-orang yang suka melakukan pemberontakan atau pengeboman, keliru semua. Tapi yang akidahnya benar, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, berakhlak yang baik, beribadah dengan ibadah yang sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitu. Ya, dan kalau ada tanda-tanda jelek, ya, dari pergaulan-pergaulan yang jelek, maka segera diatasi. Segera diatasi. Jangan dibiarkan. Ya. Atau pulang malam-malam, wah, nginep di rumah teman, wah, ini bahaya lagi ini. Zaman sekarang, na'udzubillah. Maka harus perhatian yang besar dari orang tua terhadap anaknya dalam hal ini. Allah Ta'ala alam, sementara kita cukupkan dulu. Subhanallah. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim.